ini pesta olahraga, bukannya hura-hura, apalagi huru hara. Kita harus bertekad dalam satu semangat, jadi tuan rumah hebat. Aku yakin kita mampu membawa nama bangsaku ke tempat yang lebih tinggi. Dengan berjuta prestasi, teruslah bersatu padu menyambut hari yang baru. Indahkan nama bangsamu seindah bangsaku.